ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur urusan-urusan kita. Allah adalah Rabb dan kita adalah Al-Marbub. Dan kita juga meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, suri teladan bagi kita yang kita hendaklah mengikuti bimbingannya, syariatnya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang telah benar di dalam melaksanakan agama ini, yang langsung dibimbing oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita dalam beragama hendaklah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, hadis-hadis yang sahih yang telah difahami dan diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Rabb kita, Dia memiliki sifat diantaranya adalah Ar-Rahmah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah, yang Allah itu adalah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, termasuk diri kita. Kemudian Allah, yang Rabbil Alamin ini, Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah memiliki sifat rahmah, dzurrahmati wasi'ah, yang memiliki rahmah yang amat luas, dan rahmatnya itu wasi'at kulla syai' wa ammat kulla hayy. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mengenai segala sesuatu, merata kepada sesuatu yang hidup. Dan tidak ada satu kenikmatan di muka bumi ini melainkan itu merupakan pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmahnya yang mutlaqah kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, yang mengikuti para nabinya, mereka lah yang akan mendapatkan rahmah mutlaqah dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti nabinya, maka mereka mendapatkan rahmah, tetapi sebagian dari rahmah yang Allah miliki. Sebagian cuma, sebagian kecil. Rahmah Allah Subhanahu wa taala amat luas, yang kita sangat membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla ini. Allah yang memiliki sifat rahmah ini merahmati segala sesuatu, dan terkhusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Rasulnya. Yang ini tidaklah rahmah yang mutlaqah ini diberikan kecuali kepada mereka yang mengikuti para nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai' fa'atubuha alladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157, rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Dan aku tetapkan rahmatku ini kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman terhadap ayat-ayat kami, yang mengikuti Rasul, An-Nabi yang ummi. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmatnya mencakup segala sesuatu, dan Allah tetapkan rahmah al-mutlaqah kepada orang-orang yang mengikuti para nabinya. Dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rahmah juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis-jenis kalian, dari kalangan manusia, yang memiliki sifat Allah sebutkan azizun alaihi ma'anittum. Dia terasa berat jika ada sesuatu yang menimpa kepada umatnya ini berupa kesulitan-kesulitan. Dan sifat yang kedua, harisun alaikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam haris alaikum. Ini perhatikan, harisun alaikum. bersemangat yang kuat mencurahkan segala sesuatu yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umatnya supaya mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jalla dan supaya terbebas dari azab annar. Rasul haris terhadap umatnya ini. Begitu semangatnya mencurahkan kemampuan yang ada pada diri beliau bagaimana umatnya ini betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jauh dari hidayah dari Allah. Dan bagaimana umatnya ini terhindar dari azab an-nar. Dan sifat berikutnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman. Beliau amat kasih dan amat sayang. Pengasih dan penyayang terhadap umatnya ini. Betul-betul menyayangi umatnya. Tidak ingin umatnya ini binasa. Betul-betul sayang kepada umatnya. Inilah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah penyayang terhadap umatnya. Dan demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum ya. Saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya memiliki sifat yaitu amat tegas terhadap orang-orang kafir. Tidak bermuka dua. Tegas terhadap orang kafir. Dan terhadap kaum mukminin, ya, sesama mereka saling menyayangi. Saling mencintai. Jauh dari sifat benci. Jauh dari sifat permusuhan. Ini orang-orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendengar ayat-ayat semuanya ya. Allah Rabb kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim ya. Demikian juga orang-orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka adalah tuhama ubainahum, saling mencintai, saling menyayangi satu di antara yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahmat Allah untuk diraih itu ada sebab-sebabnya. Dan kita berusaha untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rahmatnya kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan rahmat tersebut. Di sana ada sebab-sebab untuk meraih rahmat Allah azza wa jalla. Yang kalau kita mengetahui begitu luasnya rahmat Allah, ya, maka kita akan berupaya untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari sebab-sebab bagaimana kita ini dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rahmat Allah, luasnya rahmat Allah ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahida famin dhalikal juz'i tatarahamul khala'ik hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyatan tusibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan rahmahnya menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan Allah tahan 99 bagian di sisinya. Allah tahan. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan Allah turunkan ke muka bumi ini satu bagian dari rahmahnya tersebut. Satu bagian. Yang 99 bagian Allah tahan di sisinya. Dan yang satu bagian Allah tebarkan di muka bumi ini. Famin dalikal juz, dari satu bagian yang Allah turunkan rahmahnya tersebut ke muka bumi ini. Tatarohamul khalaik. Makhluk-makhluk itu saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Si A menyayangi si B. Seseorang menyayangi ayahnya, seorang menyayangi umiknya, seorang menyayangi anaknya, seorang menyayangi pasangannya, ya. Seorang menyayangi temannya, seorang menyayangi tetangganya. Itu bagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian yang ditebarkan muka bumi ini sehingga terjalinlah kasih sayang di antara makhluk-makhluk ini. Ini baru satu bagian yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Kenapa si A, masya Allah, menyayangi si B? Ya. Kalau seorang itu menyayangi si B, sudah nikmat. Jika si B ini sakit, misalkan, karena dia disayang oleh si A ini masya Allah, perhatiannya luar biasa ya. Dibawa ke dokter dia. Ya. Dia berusaha bagaimana saudaranya ini sembuh. Karena sayang ya. Dia melakukan upaya-upaya, ya. Mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Ya. Itu kalau orang itu sayang. Ya. Kalau sayang, ya. Seperti seorang ibu yang sayang pada anaknya, ya demikian. Ya. Dia akan mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Ya. Kalau dibolehkan, nyawa pun melayang, dia korbankan untuk anaknya. Ini kalau ada kasih sayang. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, kudima li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisabbi hawazin. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan dari kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini satu kabilah yang tinggal dekat dengan Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah. Sehingga berbondong-bondonglah orang-orang kafir masuk Islam. Kabilah Hawazin ini khawatir, takut untuk diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quraisy di Mekah sudah banyak yang masuk Islam, khawatir. Maka mereka Hawazin ini, kabilah Hawazin ini ingin menyerang Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut. Diketahui Rasulullah sehingga Rasulullah mempersiapkan satu pasukan dari kota Madinah dan juga orang-orang yang telah masuk Islam dari kota Mekah. Sehingga bertemulah dua pasukan tersebut di Hunain. Di awal pertempuran kaum muslimin karena ketika itu ya ujub dengan jumlah yang besar ya menyandarkan kekuatan pada dirinya, Allah kalahkan di awal-awal pertempuran. Di awal-awal pertempuran, karena menyandarkan kekuatan kepada dirinya, memang jumlah ketika itu besar. Ya. Beda dengan perang Badar. Sedikit. Jumlah musuh lebih banyak. Tetapi karena iman, mereka bertawakal kepada Allah, Allah menangkan. Sebaliknya ketika perang Hunain ini jumlah kaum muslimin lebih besar, kekuatan lebih besar. Ujub menimpa ketika itu dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya kekuatan itu bukan pada diri-diri manusia tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awal-awal pertempuran terkalahkan kaum muslimin. Rasulullah tetap di tempatnya. Rasulullah tidak mundur. Kemudian Rasulullah panggil kembali para sahabat. Sehingga kembalilah sahabat-sahabat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itulah pertempuran kembali terjadi dan berakhir dengan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Dan di saat itu banyak sekali ghanimah, ya. Karena Hawazin betul-betul mengerahkan semuanya, ya. Perempuan-perempuannya dikerahkan, anak-anaknya semuanya dikerahkan, ya. Untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Tetapi di akhir pertempuran kaum muslimin yang menang. Sehingga banyaklah ghanimah-ghanimah itu. Tawanan-tawanannya. Nah, di saat itulah tawanan-tawanan ini didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Umar, "Qudima li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sabi hawazin." Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan dari kabilah Hawazin, banyak sekali, ya. Perempuan, anak-anak dan laki-laki, ya. Setelah dikumpulkan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wajadat imra'atan, ya. Afan, sebelumnya fa idza imra'atun fi sabyi tas'a itu wajadat sabiyan fi sabyi, ya. Ketika dikumpulkan, tiba-tiba ada seorang wanita, ya, berjalan dengan cepat, ya, ketika dia melihat seorang bayi di tengah-tengah tawanan tersebut. Perempuan itu berjalan dengan cepat dan fa'akhadathu, mengambil bayi tersebut. Fa'ajlaqathu bibatniha, dan mendekapnya, ya, didekap. Fardu'athu, kemudian disusui bayi tersebut, ya. Karena sayangnya terhadap anak ini, ya. Cintanya terhadap anaknya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia menerobos di tengah-tengah tawanan-tawanan tersebut, ya. Karena melihat itu bayinya, bayinya yang selama ini terpisah. Karena ketika pertempuran terjadilah perpisahan Umi dengan anaknya ini, ya. Ketika melihat, karena ada rahmah pada Umi ini, langsung diambil, dipeluknya, didekapnya, kemudian disusuinya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atarauna hadhil mar'ata tarihatan walada finnar?" Apakah kalian meyakini bahwasanya perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna la wallahi, ya. Maka para sahabat mengatakan, tidak, demi Allah, tidak mungkin perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Kita ketahui kasih sayang di muka bumi ini tidak ada yang melebihi kasih sayang orang seorang umi kepada anaknya. Seorang umi, ya, yang dia subhanallah dari kecil, ya, dari bayi, ya, anak itu tersebut subhanallah sabar dia. Walaupun menyapekkan anak tersebut, menyiksa dirinya, sabar dia. Dirawat anak tersebut, ya. Sampai besar, walaupun besar menyakitin, tetap sabar uminya. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar di muka bumi ini daripada kasih sayang umi kepada anaknya. Allah lebih sayang, ya, kepada hambanya ini daripada seorang umi kepada anaknya. Ini ikhwah, ya, kasih sayang, ya. Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan kita tahu dalam hadis tadi bahwasanya Allah menjadikan rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Yang 99 bagian Allah tahan di sisinya. Dan yang satu bagian Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari satu bagian itulah terjalinlah kasih sayang di antara makhluk-makhluk ini. Sampai-sampai hatta tarfada batu hafiroha an waladiha khosyatan tusibah. Sampai-sampai binatang ternak mengangkat kakinya dari anaknya karena takut, karena khawatir menginjak anaknya tersebut. Binatang ternak yang tidak punya akal, ya, ada rahmah pada dirinya. Binatang ternak enggak punya akal, ya, enggak punya akal. Ya. Menyayangi anaknya, enggak ingin diinjak anaknya. Ini binatang ternak. Subhanallah. Ya. Itu asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau binatang ternak saja bisa menyayangi anaknya, kira-kira manusia yang lebih punya akal, yang punya akal, ya tentunya harus lebih menyayangi anak-anaknya. Harusnya demikian. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu rahmatin tibaqu ma bainas sama'i wal ard." Allah memiliki 100, Allah jadikan rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Masing-masing rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Masing-masingnya itu subhanallah, ya. Memenuhi antara langit dan bumi. Ini satu bagian dari rahmat Allah. Masing-masing rahmat Allah itu memenuhi antara langit dan bumi. Kita jangankan dapat satu rahmat ini, ya. Jangankan mendapatkan satu rahmat Allah di muka bumi. Bagian kecil saja. Kecil, kecil, kecil, kecil. Kita sudah luar biasa, ya. Misal, kita punya orang tua. Orang tua sayang sekali sama kita, ya. Yang ini merupakan pengaruh rahmat Allah yang satu bagian tadi. Betapa senangnya kalau anak itu sudah disayang oleh orang tuanya. Nikmat sudah, ya. Itu baru orang tuanya. Dia punya saudara-saudara. Saudaranya juga demikian. Sayang sekali sama dia. Betapa nikmat dia tinggal di rumah tersebut, ya. Orang tuanya sayang. Kakak adiknya sayang sama dia. Luar biasa sudah. Perhatiannya luar biasa mereka ini kepada dirinya. Luar biasa. Kalau sayang, luar biasa. Dia punya teman. Temannya juga sayang pada dia. Kalau sayang itu, dia perhatian, peduli. Ya. Kalau dia sedih, merasa sedih juga. Itu orang sayang. Dia punya tetangga, tetangganya juga sayang sama dia. Ini baru sekitar dia saja cuma. Dia mungkin punya family, punya teman, punya kerabat. Sayang juga pada dia. Waktu ke sana, Masya Allah, nikmat orang ini, ya. Akan diraihlah kebahagiaan. Tidak bisa digambarkan, ya. Satu rahmat Allah saja yang kita tidak bisa menggambarkan betapa nikmatnya. Kalau seandainya seluruh orang itu sayang semuanya pada kita, ya. Luar biasa sudah, ya. Luar biasa itu, ya. Itu pun belum satu bagian masih, ya. Belum alamnya, belum makhluk-makhluknya nih, ya. Kalau mereka semuanya sayang pada kita, betapa nikmatnya itu semuanya, ya. Ini satu rahmat Allah, ya. Dalam hadis Salman tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap rahmat itu memenuhi langit dan bumi. Dan riwayat tersebut, fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi rahmah. Apabila nanti di hari kiamat, maka Allah sempurnakan rahmahnya itu. Yakni Allah gabungkan yang 99 itu dengan yang satu bagian ini. Sehingga menjadi 100. Bagian itu semuanya akan diberikan kepada ahli jannah. Kita enggak bisa bayangkan betapa nikmatnya ahli jannah. Kenikmatan yang mereka raih. Kita tidak bisa bayangkan. Satu bagian saja di dunia ini. Satu bagian saja. Kita sudah luar biasa kalau mendapatkan itu. Bagaimana kalau itu digabungkan kepada 99 yang ada di sisi Allah. Yang nanti kata Rasulullah. Faidakana yawmul qiyamah kammalaha bihadir rahmah. Maka Allah sempurnakan rahmatnya tersebut. Sehingga semuanya 100 bagian rahmat Allah ini. Semuanya akan dicurahkan semuanya. Maka ya ikhwah, kenikmatan yang ada di jannah tidak bisa digambarkan. Silakan antum baca ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkenan dengan nikmat jannah. Ya. Setelah kalian pelajari, pahami betul, ya, resapi maknanya. Ya. Kalian mungkin mengatakan, waduh begitu nikmatnya yang ada di jannah. Ya. Begini, begini, begini, begini. Ingat, hakikat yang ada di jannah jauh lebih besar dari itu. Ya. Mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Ya. Belum pernah terlihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga. Kenikmatan yang di jannah nanti tidak pernah terdengar oleh telinga. Belum pernah terbetik dalam hati. Kalau seandainya kita sudah pelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang kenikmatan jannah, belum pernah terbetik. Nanti di jannah itu belum pernah terbetik masih. Jauh-jauh sekali ya. Maka orang yang berakal tentunya akan memperhatikan ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah telah menetapkan rahmahnya ini kepada orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu letaknya di hati ini. Bukan di lisan tetapi di hati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus banyak mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innam ra'atan baghiyan." Ra'at kalban fi yaumin harin. Yutifu bi bi'rin. Qad adla'a lisanahu minal atas. Minal atas. Fanaza'at muqaha. Fasaqathu. Faghufira laha bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imra'at baghiyan, wanita pezina, yakni dia memang kerjaannya seperti itu ya, perbuatan yang haram, dosa besar, enggak pantas dilakukan oleh seorang muslimah. Wanita pezina. Yakni pelaku dosa besar ya, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang ada iman padanya. Dia melihat seekor anjing ya, di hari yang panas. Anjing tersebut yutifu bibir ya, mengelilingi sebuah sumur dalam keadaan qad adla'a lisanahu, dalam keadaan menjulurkan lisannya ya, karena haus. Terus berputar-putar karena haus. Melihat wanita, bagian wanita ya, pezina melihat anjing tersebut, ada rahmah di hatinya. Kasihan ini binatang. Binatang ini binatang ya. Anjing muter-muter di sumur. melihat seekor anjing memutari sumur, kehausan dia sampai mengeluarkan lisannya karena haus. Ada rahmah di hatinya. Tidak tega melihat anjing seperti ini. Maka dia melepaskan mukoha, melepaskan hufnya, sepatunya. Kemudian dia turun, mengambil air, menggunakan huf tersebut. Kemudian wasakothu. Dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Anjing, binatang yang jelek. Anjing. Binatang yang jelek. Diberi minum. Maka dengan perbuatan ini, gufirolaha bih. Dengan sebab itu, diampuni dosa orang ini. Ini ikhwah. Coba perhatikan kisah ini. Sengaja anda sampaikan kisah ini. Siapa pelaku yang melakukan ini? Seorang pezina. Malu kita sebetulnya menyebutkannya. Karena tidak pantas dilakukan oleh seorang yang beriman. Bukan orang yang masya Allah taat kepada Allah. Bukan, orang pezina. Tapi dia punya rahmah. Memiliki kasih sayang. Kepada siapa? Binatang. Bukan binatang yang bagus loh ya. Kalep. Anjing. Ya. Binatang yang buruk. Ya. Tapi rahmah yang ada pada dirinya. Ya. Kasih sayang ya. Yang ada dalam hatinya ini. Ya. Tergerak dia. Membantu anjing ini ya. Yang dia dalam keadaan kehausan. Maka dengan sebab itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau yang ditolong itu ya manusia, kira-kira bagaimana? Ya lebih aula tentunya, lebih utama tentunya. Manusia mau dibandingkan dengan anjing, ya enggak pantas. Wanita pezina ini menyayangi anjing itu. Bagaimana kalau dia menyayangi orang? Orang beriman lagi. Salafiyin lagi. Masya Allah. Tentu. Ya, rahmat Allah akan datang pada orang tersebut. Ampunan Allah akan Allah berikan. Lebih aula orang ini. Karena yang ditolong itu adalah manusia. Bukan anjing. Ya. Anjing saja Allah mengampuni dosa orang tersebut. Apalagi manusia. Apalagi orangnya masya Allah. Beriman. Kalau pelakunya, pelaku dosa besar. Bagaimana kalau pelakunya itu orang yang beriman? Lebih aula lagi, lebih utama lagi. Untuk mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwah. Kasih sayang. Ya. Yang itu luar biasa kalau kita menyayanginya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rahmahnya pada orang tersebut. Allah akan memberikan ampunannya kepada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Ingat. Hadis Jabir. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Jadi rahmat itu memiliki sebab-sebab. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya awalan dan asal dari untuk mendapatkan rahmat itu at-tauhid, ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanamkan kecintaan, ya, kepada saudara kita. Tanamkan kecintaan kepada manusia. Ya. Orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan rahmat. Orang yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat rahmah. Adapun orang yang tidak menyayangi orang-orang yang memang berhak untuk disayangi, maka dia tidak akan disayangi. Tidak akan mendapatkan rahmah. Yang kuat tidaklah menyayangi yang dhaif, yang lemah. Yang kuat tidaklah menyayangi yang lemah. Yang ghani tidaklah menyayangi yang fakir. Yang alim tidaklah menyayangi yang jahil. Kabir dalam menyayangi yang saghir, perlu dibimbing yang saghir. Al-mudarris menyayangi tulabnya, dibimbing, diarahkan tulabnya, nanti Allah akan berikan rahmahnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.